artis kelahiran Jombang, Kota Beriman. Spesial untuk Anda semuanya, tentu saja suaranya sangat kita rindukan, performanya apalagi. Yuk, daripada Anda penasaran, yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kita persembahkan untuk Anda, ada Deviana Safara Diva Nada. Mohon aplaus tepuk tangan semuanya. Ayo Mas Bro, sawerane kok Malaysia di Jepano rek. Dum hi ho. Maju-maju semuanya. Semuanya berdiri, goyang bareng ya. Selamat sore. Ngeni Blidar. Juragan Malaysia ya. Nyanyi sama-sama dong. Thank you. Boleh minta aplaus tepuk tangan untuk Deviana Safara. Terima kasih banyak. Dari Malaysia.